Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man jada haqqa jihadih wa man da'a bidawatihi ila yaumiddin. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, dimanapun Anda berada, kembali kita hadir dalam presentasi seri dakwah ilallah, The Islamic Shadow Presentation, seri pembinaan umat. Kita sampai kepada penguatan tentang Tauhidullah. Tauhidullah ini adalah merupakan pokok dari segala urusan di dunia dan di akhirat. Tauhidullah, pengesaan Tuhan, itu adalah konsep dasar pembeda antara kebenaran dan kebatilan, antara jalan keselamatan dan jalan kebinasaan. Allah berfirman di dalam surat di dalam hadis qudsi ini riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih, dari Abu Hurairah. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna nasan qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal tara rabbana yaumal qiyamah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tudharruna fi ru'yatil qamari lailatal badri? Qalu la ya Rasulullah. Qala hal tudarruna fi syamsi laisa dunaha sahabun? Qalu la ya Rasulullah. Qala fa innakum tarawnahu kadzalika yajma'u Allahu an-nas yaumal qiyamati fa yaqul man kana ya'budu syai'an falyat tabi'hu fayattabi'u man kana ya'budu syamsa wa yattabi'u man kana ya'budu al-qamara wa yattabi'u man kana ya'budu at-tawagita wa taqqa hadith ummatu fiha munafiquha fayatihimullahu tabaraka wa ta'ala fi suratin ghairi suratihi allati ya'rifuna fayaqul ana rabbukum fayaqulun na'udu billahi minka hadha makanuna hatta ya'tiyana rabbuna fa'idha ja'a rabbuna arafnahu fayatihimullahu ta'ala fi suratihi allati ya'rifuna fayaqul ana rabbukum fayaqul anta rabbuna fayattabi'unahu wa yusribu siratu baina dhuhray jahannam fa'akuna ana wa ummati awwala man yujiz wa la yatakallamu yawma idin illa ar-rusul wa da'wur rusul yawma idin Allahumma salim. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, artinya adalah dari riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, adakah kami dapat melihat Tuhan kami pada hari kiamat? Ini adalah satu pertanyaan yang yang memang bagi orang-orang beriman ini menjadi sesuatu hal yang sangat menggelitik. Kenapa? Karena memang di dunia ini, ketika kita hidup di dunia ini, kita tidak akan bisa melihat Allah. Ya. Kita tidak akan bisa melihat Allah, sementara kita diwajibkan untuk menyembah Allah. Ya. Kita diminta untuk diseru, didakwai untuk menyembah Allah, ya. Untuk beribadah kepada Allah, untuk menyerahkan penghambaan, kesetiaan, loyalitas, ya. Ketaatan, ketundukan kepada Allah. Ya. Dan kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Tapi kita tidak melihat Allah. Di dunia ini kita tidak melihat Allah. Ketika Nabi Musa alaihissalam itu memohon kepada Allah untuk melihat Allah, maka Allah mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa melihat aku di dunia ini. Tidak akan bisa. Sebagai buktinya, lihatlah gunung, ya, di Gunung Sinai, ya, di Mesir. Ya, ketika Musa melihat Gunung Sinai, kemudian Allah memancarkan ya, cahayanya ke Gunung Sinai itu, ya, dan Gunung Sinai itu, ya, yang berupa batu keras besar-besar, ya, perbukitan, ya, itu hancur luluh, ya, debu menjadi debu, ya, hancur luluh seketika menjadi debu, ya, demikian bisa bayangkan suatu gunung, ya, tiba-tiba langsung hancur luluh menjadi debu, ya, sehingga Musa alaihissalam langsung pingsan seketika. Nah, ini baru pancaran daripada sinar Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allah Maha Suci, Allah Maha Subhanallah Tabaraka wa Taala. Allah Maha Suci dan Allah Maha Tinggi. Jadi di dunia ini tidak bisa melihat Allah. Bahkan hatta ketika Rasulullah SAW, ya, itu Mi'raj, ya, sampai ke Sidratul Muntaha, ya, setelah melewati lapis langit yang ketujuh, ya, di Sidratul Muntaha, ya, kemudian Rasulullah diizinkan masuk dan Jibril sendiri tidak bisa masuk, ya. Nah, ketika Rasulullah berbicara langsung dengan Allah pun, ya, dalam riwayat itu ada hijab, ya, antara Allah dan Rasulullah. Jadi Rasulullah sendiri tidak bisa melihat langsung Rasulullah sendiri tidak bisa langsung melihat Allah karena ada hijabnya. Ya, itu adalah di Sidratul Muntaha di dalam riwayat Mi'raj. Jadi kita sebagai manusia tidak akan bisa melihat Allah. Ya. Maka orang-orang yang beriman, ya, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum itu mereka bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah kami dapat melihat Tuhan kami nanti pada hari kiamat? Maka Rasul menjawab, adakah berbahaya jikalau kamu melihat bulan pada malam purnama? Mereka menjawab, tidak ya Rasulullah. Kemudian adakah berbahaya jika kamu melihat matahari yang tidak dilindungi oleh awan? Maka mereka menjawab, tidak juga ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, begitulah juga kamu akan melihatnya. Ya. Kamu akan melihat Allah nanti di hari kiamat. Ya. Allah akan menghimpun seluruh manusia pada hari kiamat. Ya. Di padang mahsyar. Kemudian Allah berfirman, barang siapa yang menyembah sesuatu, maka ikutlah pada sesuatu itu. Ya. Barang siapa yang menyembah sesuatu, ya, menghambakan diri kepada sesuatu yang menyerahkan loyalitas, penghambaan, ketundukan, ketaatan kepada sesuatu, maka ikutlah pada sesuatu itu. Lalu orang yang menyembah matahari, ya, mengikuti matahari. Ya, ya. Ya ini sampai sekarang pun masih ada yang menyembah matahari. Ya. Jadi kalau dahulu masyarakat Jepang itu adalah penyembah matahari, ya, mereka menyembah matahari, maka mereka menyekutukan Allah, maka mereka nanti di hari kiamat, ya, bagi orang-orang Jepang yang ketika mati masih menyembah matahari, ya, dewa matahari, ya, maka mereka akan mengikuti matahari. Kemudian orang yang menyembah bulan, mereka akan mengikuti bulan, ya, ya, banyak orang yang dahulu itu menyembah dewi bulan, ya, sang dewi bulan. Disembah, ya, dimintain kebaikan, kemudian berdoa kepada sang bulan purnama dan sebagainya, ya. kemudian menganggap bahwa sang bulan ini memiliki kekuatan mistis gaib, ya, bisa mempengaruhi kehidupan manusia dan sebagainya. Kemudian mereka menyembah sang Dewi Bulan Purnama. Nah, itu maka orang-orang ini nanti di akhirat itu akan mengikuti bulan. Dan orang yang menyembah togut, ya, togut ini adalah para togut, ya. Dalam katanya itu adalah jamak, ya. Jadi para togut. Maka mereka juga akan mengikuti para togut tersebut. Nah, togut ini adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang dia mendominasi hati seseorang, yang diserahkan loyalitas penghambaan kepada sesuatu itu. Nah, itu bisa berupa seorang dukun, ya, di mana apapun kata dukun itu diikuti. Nah, ini bisa togut, ya. Dia bisa orang yang cerdik pandai, orang yang tokoh masyarakat, ya, bisa pemimpin, bisa raja, bisa kaisar, bisa presiden, bisa menteri, gubernur, ya, siapapun dia, dia penguasa. Ya. Maka apapun yang dikatakan penguasa itu diikuti. Ya. Jadi dia menyerahkan ketundukan dan pengambaannya kepada penguasa tersebut, ya, kepada tokoh masyarakat tersebut, kepada orang-orang yang dianggap pandai dan orang yang memiliki kelebihan. Sehingga apapun yang dikatakan oleh tokoh itu, ya, dia ikuti. Jadi ikuti tanpa melihat apakah itu benar, apakah itu salah, apakah itu sesuai dengan perintah Allah atau tidak, apakah itu sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran atau tidak. Ya, jadi tidak pandang bulu. Jadi apapun yang diperintahkan bosnya, penguasanya, tokohnya itu diikuti. Ya. Nah, ini jadi tokoh itu, penguasa itu mendominasi hatinya, ya. Di mana dia menyerahkan loyalitasnya kepada penguasa itu, tokoh itu. Nah, ini adalah tokoh ini, ya, tokoh itu, penguasa itu, ya, itu adalah togut, ya. Maka termasuk setan, ya. Setan juga bisa menjadi togut, ya. Ketika setan itu menguasai hati manusia dengan apa? Dengan menjadikan manusia mengikuti hawa nafsunya, ya, karena setan itu menyeru manusia, menyesatkan manusia lewat supaya manusia mengikuti hawa nafsunya. Maka tinggallah umat Islam, ya, umat yang bertauhidullah, termasuk di dalamnya orang-orang munafik yang tetap dalam kemunafikannya. Jadi dia mati dalam kondisi munafik. Jadi campur antara orang Muslim dan orang munafik. Sementara orang-orang yang mengikuti apa, yang menyembah tuhan-tuhan tadi, tuhan matahari, bulan, ya kan, taugut itu, mereka kemudian dilempar ke dalam neraka, ya, dalam neraka. Karena bahkan termasuk yang menyembah berhala, yang menyembah berhala, mereka tempatnya adalah neraka, tuhan-tuhan selain Allah tadi tempatnya neraka. Maka mereka, orang-orang yang menyembah tuhan-tuhan itu, kemudian mengikuti tuhannya dan masuk dalam neraka. Maka tinggallah umat Islam dan orang-orang munafik. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendatangi mereka dalam suatu rupa selain rupanya sebagaimana yang mereka kenali. Allah berfirman kepada mereka, "Akulah Tuhanmu." Mereka menjawab, "Aku berlindung kepada Allah dari bentukmu ini. Beginilah pendirian kami sehingga Tuhan kami benar-benar datang kepada kami karena kami benar-benar telah mengenalinya." Kemudian Allah mendatangi mereka dengan bentuknya sebagaimana yang mereka kenali, dan Allah berfirman, "Akulah Tuhanmu." Mereka pun menjawab, "Engkaulah Tuhan kami." Maka mereka pun mengikutinya, ya, mengikuti Allah. Ya. Nah, kemudian Allah membentangkan titian syarat yang melintas di atas neraka. Nah, pada waktu itulah orang-orang Muslim yang kokoh benar dalam Muslimnya, keimanannya itu, insya Allah bisa melewatinya. Ya. Kecuali yang ditakdirkan Allah untuk jatuh ke dalam neraka, yaitu dari orang-orang yang berdosa, orang-orang yang belum bertaubat, belum minta ampun kepada Allah di dunia waktu sebelum meninggal, sebelum wafat. Dan untuk orang-orang munafik, ya, itu mereka karena mereka berdusta kepada Allah, ya, berdusta kepada Allah, jadi secara lahiriah dia Muslim, tapi secara batin, secara akal pikirannya, secara hatinya dia sebenarnya benci kepada Allah, tidak mau tunduk pada Allah, dan dia bahkan memusuhi Islam, ya, membenci Rasulullah dan para pengikutnya yang komit dengan Islam. Nah, ini orang-orang munafik, ya. Nah, itu orang-orang munafik ini walaupun di dunia ini menyembah Allah, tapi menyembahnya itu tidak sungguh-sungguh, ya. Salat tapi salatnya tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh artinya tidak sampai ke hatinya, ya. Tidak sampai ke relung-relung hatinya, pikirannya itu, tapi hanya secara fisik aja supaya dikatakan muslim, supaya. Nah, ini ya munafik, orang-orang munafik. Nah, itu ketika melewati jembatan Shirath langsung terjatuh ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian Allah membentangkan tiang Shirath yang melintas di atas neraka. Kemudian aku, Rasulullah, ya, bersama umatku adalah yang pertama kali menyeberanginya. Jadi umat Muhammad SAW itu adalah umat terakhir, ya. Karena manusia ini dibagi, ya, manusia ini seluruhnya dibagi menjadi umat, ya, umat-umat Nabi, ya, umat. Jadi manusia ini dibagi menurut siapa Nabi diutus kepadanya, ya. Jadi manusia ini dibagi dalam generasi para nabi, ya, generasi para nabi. Dan nabi kita ini sekarang adalah umat Muhammad SAW, karena umat Muhammad SAW itu adalah nabi dan rasul terakhir. Walaupun nanti, ya, mendekati akhir zaman, mendekati hari kiamat itu Allah menurunkan Isa alaihissalam, ya. Tapi posisi Isa itu bukan sebagai nabi, bukan sebagai rasul, ya. Ya, yang membawa syariat baru atau membawa konsep keyakinan baru atau tidak. Tetapi nabi dan posisi Isa alaihissalam, ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi Isa alaihissalam itu akan datang nanti menjelang hari kiamat itu untuk memerangi Dajjal. Memerangi Dajjal bersama dengan Imam Mahdi, memerangi Dajjal. Kemudian dia Isa alaihissalam akan menghancurkan salib-salib, ya. Gereja-gereja akan dirubah menjadi masjid, ya. Dan Isa alaihissalam akan sholat 5 waktu, ya, sholat 5 waktu. Dan dia sebagai makmum, bukan sebagai imam, ya. Artinya apa? Artinya artinya dia mengikuti syariat Muhammad SAW, ya, karena tidak ada syariat lagi setelah syariat Muhammad SAW, ya, sampai akhir zaman, ya. Jadi Isa datang sebagai pengikut Muhammad SAW, ya, sebagai Muhammad SAW. Ini perlu perlu klarifikasi. Karena apa? Karena sampai sekarang, ya, orang-orang Kristen, Protestan, Katolik, orang-orang Nasrani itu berkeyakinan bahwa nanti Isa akan turun lagi di muka bumi untuk memenangkan agama Nasrani, agama Katolik, agama Protestan terhadap agama yang lain. Ini adalah tidak ada dasarnya, ya. Dalilnya tidak ada, ya. Tidak ada dalilnya, ya. Di dalam Injil tidak begitu, ya. Tidak ada dalilnya. Jadi ketika kita berhujah atau berargumentasi, berpendapat, berkeyakinan itu harus ada berdasarkan dalil yang qoti, yang jelas, ya, yang otentik. Nah, itu baru kemudian kita jadikan sebagai argumentasi keyakinan. Tapi kalau kita tidak memilikinya, ya, kita tidak bisa, ya. Jadi nanti Isa akan datang sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Muhammad SAW itu umat Muhammad akan melintasi Shirath yang pertama sebelum umat yang lain, ya. Umat terakhir tetapi akan melintasi Shirath yang pertama dan akan menjadi umat yang pertama juga yang masuk surga. Ya. Nah, ketika menyeberangi itulah, ya, pada hari itu tiada seorang pun yang berani berbicara kecuali para rasul, ya. Jadi pada waktu itu karena suasana yang demikian mencekam, ya, karena ini menentukan nasib selama-lamanya, ya. Ketika menyeberangi Shirath itu adalah, ini menyeberangi Shirath ini setelah Yaumil Hisab, Yaumil Mizan, ya. Yaumil Hisab, Yaumil Mizan, kemudian Shirath, dan itulah adalah suasana yang paling menegangkan. Karena disitulah seseorang itu akan selamat selama-lamanya atau akan celaka, masuk dalam neraka. Maka tidak ada yang berani berbicara kecuali para rasul, kecuali para rasul, kecuali para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian doa para rasul itu ya pada hari itu adalah ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah, selamatkanlah, selamatkanlah ya. Jadi termasuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan umatku, umatku, umatku, umatku. Jadi kalau yang budiman dan cerdas, kiamat, hari kiamat itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, surat ke-6, ya, ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma nahsyuruhum jami'a. Summa naqulu lil ladzina asyraku aina syuraka'akum alladzina kuntum tas'umun. Aina syuraka'akumul ladzina kuntum tas'umun. Dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang mengesutukan Allah. Di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka atau jadikan sekutu kami. Ya. Maka sumalam takun fitnatuhum illa angkalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka kecuali mengatakan demi Allah ya Tuhan kami tidaklah kami mempersekutukan Allah. Jadi di dunia ini mereka mempersekutukan Allah ya. Mereka menyembah Tuhan selain Allah ya. Dewa Wisnu, Dewa Siwa ya. Dewa Brahma, Sang Buddha, kemudian matahari, bulan, jin, malaikat. Mereka menyembah orang-orang soleh ya. Yesus, Bunda Maryam, Rohul Kudus, apapun itu selain Allah. Mereka menyembah kekuatan-kekuatan alam, ya, pohon yang besar, ya, gunung, ya kan, kemudian lembah-lembah, tempat-tempat yang dianggap keramat dan sebagainya itu dijadikan sesembahan, ya, diberikan sesaji-sajian. Nah, ini termasuk adalah penyembahan, ya, dan itu adalah syirik, nggak boleh, ya, khurafat nggak boleh, ya, itu dilarang keras. Jadi semua Tuhan selain Allah ya, itu adalah lemah. Maka ketika nanti di akhirat orang-orang yang menyembah selain Allah itu mereka mengatakan ya, wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Ya Allah, demi Engkau ya, kami tidak menyembah selain kepada Engkau. Jadi kenapa? Karena pada waktu itu di hari kiamat itu jelas, sudah jelas ya, sudah jelas kondisinya, faktanya bahwa kebenaran itu dari Allah dan Allah lah satu-satunya Tuhan untuk seluruh kehidupan ya, untuk seluruh jagat raya, untuk seluruh dimensi kehidupan. Jadi mereka tidak bisa memungkiri itu, faktanya seperti itu, dan makanya mereka nggak bisa berbohong dan mereka hanya cuma mengatakan ya kami tidak mensyukurkan Engkau gitu. Tapi di dunia mereka mensyukurkan Allah, mereka mengambil tandingan-tandingan Allah ya, dan bahkan mereka tunduk patuh ya kepada selain Allah untuk menentang Allah ya, untuk menentang Allah. Nah ini yang bahaya. Kemudian di dalam ayat 12 ya. Sebenarnya surat Al-An'am, surat ke-6. Allah juga beriman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Maaf. Tadi ayat ke-22 dan 23. Nah, kemudian 24 Allah berfirman, "Unzur kaifa kadzabu 'ala anfusihim wa dhalla 'anhum ma kanu yaftaru." Ya. Lihatlah bagaimana mereka berbohong, berdusta terhadap diri mereka sendiri. Jadi di dunia itu mereka menyembah selain Allah ya. Sombong kepada Allah ya. Tidak mau tunduk kepada perintah Allah, tidak mau tunduk patuh kepada ayat-ayat Allah ya. Mereka mengabaikan, mengacuhkan ayat-ayat Allah ya. Tidak peduli dengan Al-Qur'an ya. Tidak mau bahkan malas untuk membaca Al-Qur'an ya. Bahkan menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pajangan, hanya sebagai sesuatu yang tidak perlu. Tidak perlu diikuti, tidak perlu dibaca, tidak perlu diayati, tidak perlu diamalkan. Jadi mengambilkan. Ini mengabaikan, mendustakan ayat-ayat Allah. Kemudian ketika di akhirat mereka mengatakan bahwa kami tidak mensyukurkan engkau, ya Allah. Nah, ini adalah kebohongan, kontradiktif antara di dunia dan di akhirat. Nah, orang yang beriman, orang yang benar adalah dia konsisten, komitmen. Ya, di dunia dia hanya menyembah kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, ya, mengikuti perintah Allah, mengikuti ajaran, aturan hidup dari Allah, ya, berpegang teguh kepada ajaran, aturan Allah, menjadikan aturan Allah sebagai undang-undang dasar kehidupan dia. Ya. Walaupun orang-orang lain, masyarakat, ya, di sekitarnya itu tidak seperti itu, tidak menjadikan hukum, aturan hukum Allah sebagai undang-undang dasar dia. Tapi orang beriman, dia komitmen dengan Allah, tunduk patuh kepada Allah, dan dia menjadikan hukum Allah, aturan hidup dari Allah, ya, Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi itu sebagai undang-undang dasar kehidupan dia. Nah, ini adalah keimanan yang benar. Ya. Iman yang benar itu adalah seperti itu. Nah, tapi orang-orang yang kufur, orang-orang yang musyrik itu mereka menjadikan tandingan Allah, menjadikan tandingan Allah sebagai yang diserahkan penghambaan loyalitas. Maka Allah berfirman, wadulla anhum makanu yaftaru, dan sembahan yang mereka ada-adakan itu dahulu akan hilang dari mereka. Dan apapun yang mereka serahkan penghambaan, loyalitas itu akan hilang dari mereka. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaat. Dan amal-amal mereka itu kemudian juga tidak berguna. Tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena amal-amal itu bukan ditujukan kepada Allah, bukan diikhlaskan untuk Allah, tetapi dia lakukan, dia usaha, dia kerja keras, dia lakukan bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak membutuhkan amal-amal dia. Nah, ini adalah sebagaimana ya yang Allah berfirman, ya. Di dalam hadis qudsi, ya. Hadis qudsi Allah berfirman, yaitu ketika Allah berfirman di untuk penduduk neraka, ya, yaitu ini riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim juga mutafaqu alaih. Dari Anas bin Malik, ya. Hadisul Anas ibnu Malik, ya, radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala yaqulullah tabaraka wa ta'ala li ahwanin ahlil nar adzaban. Lau kanat lakad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha, fayaqul na'am, fayaqul qad aradtu minka ahwanan min hadza wa anta fi sulbi Adam alla tusyrik ahsib ah sibuhu qala wala udkhilakan nar fa abaita illa syirka. Dari Anas bin Malik, dari Rasulullah SAW, ya, beliau pernah bersabda bahwa Allah tabaraka wa taala berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan sisanya, ya. Yang paling ringan, ya, ya, li ahwani ahlin nar, ya, itu kepada penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Allah berfirman, seandainya kamu mempunyai dunia dan sisinya, kamu memiliki kekayaan, ya, memiliki kekayaan, memiliki pengaruh, kekuasaan, ya, memiliki semua yang ada di dunia dan sisinya, ya, ya, dunia dan sisinya berarti tanah, ya, lautan, gedung-gedung, rumah, istana, ya, segala macam sarana dan prasarana hidup, kamu memiliki semuanya. Apakah kamu mau menebus dirimu dengan semua itu? Maka ia menjawab, ya, tentu. Tentu aku akan menebus diriku dengan semua itu. Lalu Allah berfirman lagi, sesungguhnya aku telah menghendaki sesuatu yang lebih ringan daripada itu. Ketika engkau masih berada di dalam tulang sulbi Adam, yaitu agar engkau tidak mengesekutukan aku kira engkau melaksanakan perintah itu. Firman-Nya selanjutnya, sebenarnya aku tidak akan memasukkanmu ke dalam neraka, tetapi kamu menolak ingkar dan tetap mengesekutukan aku. Ya. Jadi, saudaraku yang budiman dan cerdas, masalah tauhidullah, ya, tidak mensekutukan Allah, itu adalah masalah yang dasar, yang pokok. Ya. Yang disitulah kemudian menjadi hulu, ya, sumber daripada semua aktivitas hidup ini. Apakah aktivitas hidup itu benar atau salah? Apakah aktivitas hidup ini diterima oleh Allah atau tidak? Apakah aktivitas hidup ini menuju ke surga atau ke neraka? Ya. Jadi sumber, asal mula, pokok, akar, hulu daripada semua urusan ini adalah tauhidullah. Apakah seseorang itu hanya menyembah kepada Allah, hanya tunduk patuh kepada Allah, atau dia mempersekutukan Allah, yaitu menyembah selain Allah, ya, atau dia menyerahkan loyalitas dan ketaatan dia kepada selain Allah. Nah, kalau kita lihat sebenarnya untuk tauhidullah, untuk hanya menyembah kepada Allah itu sebenarnya kan mudah, ringan kan? Kita lahir di dunia ini dalam kondisi polos, ya. Kita tidak memiliki beban apapun. Dan kemudian kita tumbuh berkembang, kita saksikan bahwa langit dan bumi ya seperti ini, ya kan? Orang-orang sebelum kita dan orang-orang yang setelah nanti setelah kita itu akan menghadapi situasi yang sama yang kita hadapi. Coba kita pikirkan. Kita renungkan. Ya, kita menghadapi situasi yang sama dengan orang-orang sebelum kita, ya, dengan orang-orang yang segenerasi dengan kita, dan juga orang-orang yang akan datang setelah kita, anak cucu kita. Apa? Yaitu kita menghadapi kondisi situasi dunia seperti ini. Ada langit, ya kan, dengan bintang-bintangnya. Ya, ada matahari, bulan, planet-planet, ya, galaksi. Kemudian kita di bumi, ya kan. Kita tinggal di bumi, ya, lautan, daratan, perbukitan, pegunungan, dataran landai, ya, tanaman, hewan, ya, tempat tinggal, rumah, bebatuan, ya, tanah, pasir, ya, tumbuh-tumbuhan dengan segala macam, aneka warnanya, ya, dan sebagainya. Dan kita kemudian menyaksikan bahwa semuanya ini terjadi, ya, dalam kondisi yang sangat stabil, kokoh, langit kokoh. Tidak ada satu retakan pun di langit. Langit demikian luas, demikian jauh, ya. Tetapi tidak ada satu retakan pun. Ibaratnya langit ini adalah atap, tapi tidak ada satu retakan pun, ya, di langit. Betapa luasnya langit, ya. Seluruh penjuru sudut ini, ya, kalau kita ukur 360 sudut, ya. Itu, ya, berputar. Itu tidak ada satu retakan pun. Ya, semakin jauh semakin luas. Ya, karena sudut itu semakin jauh dari asalnya itu akan semakin luas. Jadi kita bisa bayangkan kekuatan di balik fenomena jagat raya ini. Ya. Siapa yang bisa mengatur, yang menciptakan dan semuanya itu hanya satu, yaitu Allah. Allah yang menguasai seluruh hidup. Allah yang menguasai seluruh kehidupan. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-An'am. Surat Al-An'am. Surat ke-12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat ke-6 ayat ke-12. Kul liman ma fis samawati wal ard. Qulillah. Kataba 'ala nafsi rahmah. La jama'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Dan katakanlah, wahai Muhammad, milik siapakah segala apa yang ada di langit dan di bumi? Maka katakanlah, milik Allah. Ya. Milik Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan. Jadi Allah yang menciptakan, maka dia memilikinya. Ya, sama dengan kita, kalau ada suatu perusahaan, pabrik, ya, dia menciptakan sesuatu, ya, dia memproduksi sesuatu, barang sesuatu, ya. Contoh komputer, ya, laptop, kemudian barang elektronik atau kendaraan, ya, itu maka dia memilikinya, ya. Dia menguasainya. Maka langit dan bumi ini adalah karena penciptanya adalah Allah, maka dia milik Allah. Kemudian kata ba'ala nafsi rahmah. Jadi Allah dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya sendiri. Jadi Allah ya sebelum menciptakan langit dan bumi, ya, bahkan sebelum menciptakan surga dan neraka, itu Allah sudah membuat suatu ketetapan, ya, dahulu kala, ya. Jadi ketika sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum waktu berputar, ya, karena perputaran waktu itu dimulai dari penciptaan langit dan bumi, ya. Terjadinya silih pergantian siang dan malam, ada matahari, ada bulan, ada susunan galaksi, ada galaksi dan planet-planet, bintang-bintang. Itulah mulai terjadinya waktu, peredaran waktu. Nah, tapi sebelum terjadinya peredaran waktu, sebelum Allah cipta langit dan bumi, ya, Allah sudah menetapkan dalam dirinya, yaitu kataba alab nafsi rahmah. Jadi Allah sudah menetapkan dirinya rahmat. Ya. Maka Allah sudah menyediakan untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia itu tempatnya masing-masing di surga. Ya. Jadi Allah sudah menciptakan surga sebelum manusia diciptakan di dunia ini. Ya. Bahkan Allah sudah menciptakan surga, ya, ya, sebelum manusia itu ada di dalam rahim. Ya. Ketika Allah belum ciptakan manusia, belum ciptakan Adam, itu sudah Allah ciptakan surga. Setiap orang itu sudah Allah ciptakan surga masing-masing tempatnya. Ya. Dan memang asalnya manusia itu dari surga. Kenapa? Karena Adam adalah diciptakan Allah kemudian dimasukkan dalam surga. Ya. Jadi asal mula manusia, ya, aslinya kampung halamannya itu adalah surga. Dan setiap manusia sampai akhir zaman nanti itu sudah Allah ciptakan surga bagi dia. Sudah disiapkan. Makanya para penghuni kubur, para penghuni alam kubur, ya, siapapun dia, itu diperlihatkan baginya tempat dia di surga dan neraka. Ya. Jadi bagi orang-orang beriman, ya, itu diperlihatkan tempatnya dia di surga. Ini surga yang sudah diciptakan oleh Allah bagi kamu dan nanti kamu akan menghuninya. Kemudian juga Allah ciptakan tempatnya dia untuk di neraka dia. Jadi setiap manusia itu Allah ciptakan tempatnya di surga dan di neraka. Ya. Nah nanti dia orang-orang di alam kubur itu bagi orang-orang beriman itu juga diperlihatkan tempatnya di neraka. Ini tempat kamu di neraka. Seandainya kamu dulu di dunia kafir, kufur, munafik, musyrik, ya, ingkar kepada Allah, ya, maka disinilah tempat kamu. Ya, di neraka inilah tempat kamu yang sudah disediakan Allah bagimu. Nah, karena orang-orang ini beriman, kemudian karena melihat tempatnya di neraka seperti itu, maka dia alhamdulillah bersyukur kepada Allah telah diselamatkan dari api neraka. Begitu juga orang kafir yang mati dalam kondisi kafir, mati dalam kondisi munafik, ya, mati dalam kondisi musyrik, ya, itu diperlihatkan tempatnya, ya, sekarang ini di alam kubur mereka diperlihatkan oleh malaikat tempatnya di surga. Ini tempat kamu yang sudah Allah sediakan bagimu, ya. Kalau seandainya kamu beriman, benar-benar tunduk patuh kepada Allah, tunduk patuh kepada bimbingan Rasulullah. Tapi kamu tidak mau tunduk patuh kepada Allah, tidak mau tunduk patuh kepada Rasulullah, tapi kamu tunduk patuh kepada manusia, tokoh-tokoh kamu, penguasa kamu, raja-raja kamu, ya kan, orang-orang hebat kamu yang kamu anggap hebat. Ya, kamu lebih tunduk patuh kepada penguasa kamu, ya, raja kamu, kaisar kamu, presiden kamu, atau tokoh-tokoh kamu, maka ya, dan kamu mempersekutukan Allah, kamu kafir kepada Allah, kamu munafik, ya, kepada Allah, maka kamu tidak kamu diharamkan untuk masuk surga. Nah, maka dia menyesal sekali. Nah, orang-orang yang ada di alam kubur ini menyesal sekali sekarang ini, ya, menyesal sekali. Ya. Andaikan dulu di dunia, ya, waktu masih hidup di dunia itu benar-benar kami menjadi Muslim. Ya, Muslim benar-benar Muslim. Muslim itu artinya, Muslim itu artinya dia mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan dia mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah dan dia juga tunduk patuh kepada hukum dari Allah dan Rasulullah. Dia mengikuti aturan hidup dari Allah dan Rasulnya. Itu adalah Muslim. Muslim artinya dia berserah diri kepada Allah, artinya dia menjadikan hidup dan kehidupan dia mengikuti aturan undang-undang dasar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu namanya Muslim. Muslim itu artinya dia benar-benar tunduk patuh kepada Allah. Ya. Sistem hidup yang dia pakai, yang dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah mengikuti sistem hidup yang Allah turunkan, yang Rasulullah ajarkan. Ini adalah Muslim. Nah, ini satu pemahaman yang sekarang ini banyak dilupakan oleh kaum muslimin, ya. Mereka memahami bahwa muslim itu ya cukup syahadatain, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi mereka enggak memahami bahwa syahadatain itu ada konsekuensinya. Konsekuensi daripada syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu adalah dia menjadikan hukum Allah dan hukum Rasulullah, ya, hukum Rasulullah ini juga berarti hukum dari Allah kan, gitu. Menjadikan hukum Allah itu sebagai hukum hidup kehidupan dia. Sebagai undang-undang dasar dia. Sebagai aturan yang menjadikan, yang membikai dan mengatur pola kehidupan dia sehari-hari. Nah, ini adalah orang Muslim. Pemahaman ini kita dapatkan dari mana? Ya, dari kehidupan dakwah Rasulullah. Kenapa orang-orang musyrik itu menolak dakwah Muhammad? Dakwah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka tidak mau diatur oleh hukum Allah. Karena mereka tidak mau tunduk patuh kepada ajaran aturan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau mereka muslim, mereka harus mengikuti aturan hidup, tunduk patuh kepada aturan Allah. Dan ketika mereka itu mengikuti aturan Allah, maka mereka akan kehilangan berbagai macam fasilitas, kehormatan, kedudukan, jabatan, ya, yang dimiliki selama ini, ya, yang telah dia nikmatin. Kenapa? Karena dalam Islam, ya, dalam Islam itu semua manusia sama, ya, tidak ada perbedaan kasta. Ya. Seseorang tidak boleh zalim kepada siapapun, kepada budaknya tidak boleh zalim kepada budak, ya, kepada pelayannya tidak boleh zalim kepada pelayannya, tidak boleh menyakitin hatinya, tidak boleh berkata kasar, ya, tidak boleh sewenang-wenang. Itu dalam Islam seperti itu. Siapapun tidak boleh zalim kepada orang lain. Ya. Ketika dia muslim, maka dia haram, ya, untuk zalim kepada orang lain. Maka dia seorang muslim itu memperlakukan anak buahnya, ya, pelayannya, budaknya itu dengan cara yang sangat-sangat baik. Ya. Tutur tidak boleh menyakitin hatinya, tidak boleh berkata kasar atau apalagi menghardik dan mencela. Tidak boleh, haram. Nah, inilah Islam, ya, aturan untuk universal, ya. Nah, orang-orang tokoh-tokoh ini, penguasa ini, ya, yang sudah menikmati berbagai macam fasilitas kehormatan diri, menikmati berbagai macam kedudukan, ya. Ya. Di bawah aturan hidup selain Allah, mereka tidak mau kehilangan kedudukan, jabatan, kehormatan itu. Ini sama dengan cara berpikir Kaisar Heraklius. Kaisar Heraklius itu tahu betul ya bahwa ketika Rasulullah itu mengirim surat, ya, kepada dia yang dibawa oleh dia Al-Kalbi, ya. Dia tahu bahwa setelah dilakukan cross check, wawancara, ya kan. Dia tahu bahwa ini memang benar, ya. Ini adalah Muhammad ini memang benar-benar nabi, ya. Rasulullah terakhir, ya, yang diutus Allah di muka bumi. Tanda-tandanya, sifat-sifatnya, karakternya, semuanya jelas berdasarkan apa? Berdasarkan kitab Injil yang dia baca. Berdasarkan, semuanya sudah dijelaskan. Dia tahu bahwa Muhammad ini memang Nabi dan Rasul. Tetapi kenapa dia tidak mau beriman kepada Nabi dan Rasul? Kenapa? Karena dia takut kedudukan dia sebagai kaisar akan hilang. Kenapa? Kalau dia mengikuti ajaran Islam, menjadi Muslim, maka dia, ya, dia akan diusir oleh kaumnya, bahkan bahkan mungkin dibunuh oleh kaumnya sendiri. Orang-orang Nasrani, orang-orang tokoh-tokoh Romawi. Nah, akhirnya Kaisar Heraclius ini memilih kedudukan pangkat jabatan daripada kebenaran. Nah, maka terjadilah peperangan besar, ya. Ketika dia menolak, ya, menolak masuk Islam Muslim, maka dia kemudian terjadilah dalam sejarah perang-perang besar, ya, perang Mu'tah, perang Tabuk, perang Yarmuk, itu adalah faktanya seperti itu dalam sejarah. Terjadi peperangan antara kaum Muslimin dan orang-orang Romawi. Ya, orang Muslim adalah dalam kebenaran, kenapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang-orang Nasrani, orang-orang Romawi, dia beragama Nasrani, dia menyembah Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Yesus Kristus, ya, dan Bunda Maryam. Ya. Ya, ini adalah mereka sudah musyrik, ya. Mereka musyrik karena bahkan karena mereka menyembah Allah, ya, Tuhan Bapa, tapi juga menyembah Tuhan Anak, menyembah Ruhul Kudus atau Sang Bunda Maryam. Nah, ini adalah mempersekutukan Allah, ya. Kalau Muslim, Muslim adalah dia tauhidullah, yaitu benar-benar hanya menyembah Allah semata, tidak boleh menyembah selain Allah, apapun itu, selain Allah itu, ya, tidak boleh. Inilah kebenaran dan kebatilan, ya. Pokok dasar daripada segala urusan. Jadi Allah berfirman, kataba ala nafsi rahmah, ya. La jama'annakum ila yaumil qiyamati la rayba fi. Jadi la jama'annakum ila yaumil qiyamati la rayba fi. Ini ayat 12 tadi, ya. Jadi Allah akan mengumpulkan, ya. Niscaya akan mengumpulkan, karena kata-kata ya la jama'annakum, ya, itu adalah niscaya pasti, ya. Akan aku kumpulkan kamu semuanya ila yaumil qiyamati la rayba fi. Nanti pada hari kiamat yang tidak ada keraguan sedikit pun, la rayba fi, tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi kiamat itu adalah sesuatu keniscayaan, kepastian yang pasti terjadi nanti. Di mana seluruh manusia, apapun golongannya, apapun bangsanya, apapun kondisi hidupnya, ya, bagaimanapun situasi kondisinya, selama dia manusia, maka akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Bukan hanya manusia, tapi juga semua jin, ya, semua malaikat. Bahkan dalam riwayat itu semua binatang juga akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua binatang. Ya. Ya. Karena apa? Karena nanti yang diberikan keadilan, ya, itu adalah seluruh untuk seluruh makhluk, ya. Jadi keadilan Allah itu bukan hanya untuk manusia saja, tapi untuk seluruh makhluk. Untuk seluruh makhluk, manusia, jin, bahkan binatang dan binatang. Jadi nanti di yaumil hisab, yaumil mizan, ya, hari penghitungan, hari pembalasan, itu seekor domba, ya, yang ketika di dunia itu bertarung dengan domba yang lain, dan kemudian salah satu tanduk daripada salah satu domba itu tanduknya patah karena apa, perkelahian itu, maka nanti oleh Allah, ya, domba yang tanduknya patah ini diberi kesempatan untuk membalas kepada domba lawannya, ya, domba lawannya di dunia. Jadi diberi kesempatan untuk membalas, ya, supaya adil, ya. Ketika di dunia mereka tidak ada kesempatan untuk membalas, maka di akhirat nanti diberi kesempatan untuk membalas. Ini antara dua domba, ya. Bayangkan dengan urusannya, Allah akan berikan kesempatan untuk membalas orang-orang yang didolimi di dunia, ya, oleh para penguasa, ya. Para penguasa ini membuat aturan dengan dolim. Salah satunya adalah membuat aturan pajak yang membebani rakyat, ya. Ya. Ini adalah kezaliman, ya. Pajak itu adalah kezaliman, ya. Karena apa? Mengambil hak, ya, hak milik orang lain, ya, atas nama peraturan. Atas nama peraturan, dan pajak itu dikumpulkan, ya. Kemudian dipakai kebanyakan untuk foya-foya pemimpinnya, ya. Untuk penguasanya, foya-foya penguasanya untuk melakukan berbagai macam kemewahan-kemewahan hidup, ya. Dari sarana prasarana pakaian, kemudian makanan, kemudian kendaraan, fasilitas ini dan itu, kegiatan ini dan itu, yang sebenarnya itu adalah kemewahan-kemewahan yang dinikmatin oleh penguasa. Dari mana? Ya, dari pajak. Ya, ya, dari pajak yang dibebankan pada rakyatnya. Nah, ini adalah kezaliman. Ya. Nanti di akhirat, ya, di akhirat orang-orang yang dizalim ini, yang mungkin jumlahnya jutaan, itu akan meminta keadilan kepada Allah. Ya Allah, dulu kami telah dikenakan pajak ini dan ini, dan sebagainya. Kemudian uang itu dipakai untuk berfoya-foya oleh para penguasanya. Oleh para penguasa. Maka kami minta keadilan. Maka Allah berikan kesempatan untuk membalas. Ya. Dan karena tidak ada transaksi uang, tidak ada transaksi harta, maka pembalasannya adalah dengan amal. Ya. Amal kebaikan yang sudah dikumpulkan banyak oleh para penguasa itu kemudian diambil oleh orang-orang yang rakyatnya yang didolimi. Ya. Kalau misalkan kebaikannya penguasa ini sudah habis, maka amal-amal kejelekan, ya, yang dimiliki oleh rakyatnya itu kemudian ditimpakan, diambil oleh penguasa itu. Maka penguasa ini kemudian bangkrut. Ya. Dia di dunia banyak melakukan kebaikan, ya, dia sudah melakukan berbagai macam ketaatan ibadah, ya, tapi ketika di akhir nanti amal-amal kebaikan dia itu diminta oleh orang-orang yang didolimi. Ya, orang-orang yang didolimi, orang-orang yang di apa? Orang-orang yang diperas. Nah, kemudian ketika amal-amal dia itu habis karena dituntut oleh banyak orang, maka amal-amal kejelekan orang-orang yang didolimi itu kemudian diambil oleh penguasa ini. Nah, maka jadilah penguasa ini orang yang rugi, ya, orang yang rugi. Nah, ini untuk orang-orang yang mukmin. Orang-orang mukmin seperti itu. Nah, tapi ada orang yang lebih rugi lagi, yaitu ya Allah berfirman di dalam lanjutan dari ayat 12 ini adalah alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Jadi pada hari itu orang-orang yang merugi diri mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Kenapa? Orang-orang yang tidak beriman, la yu'minun, itu sangat rugi sekali dalam dirinya. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ya, tidak mengikuti iman sebagaimana imannya Rasulullah SAW, ya, tidak sungguh-sungguh beriman kepada Allah, maka dia akan rugi. Kenapa rugi? Kenapa? Karena dasar diterimanya amal, kerja keras, perjuangan hidup, ya, amal ibadah, amal apapun itu, ya, semua usaha, dasar diterimanya semua usaha dan amal itu adalah kalau dia ikhlas kepada Allah, ya, dan mengikuti sunnah Nabi. Nah, karena dia tidak iman kepada Allah, maka dia tidak ikhlas kepada Allah. Jadi hidupnya, kerja kerasnya, amalnya bukan untuk Allah. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah. Ya. Tapi karena dia beriman kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya. Ya. Jadi amalnya untuk siapa? Ya, dia untuk amal itu untuk dirinya sendiri. Amal itu untuk keluarganya, istri anaknya. Amal itu untuk gerejanya, amal itu untuk pendetanya, amal itu untuk tokoh-tokohnya, untuk bosnya, untuk pemimpinnya, amal itu untuk apa? Untuk kemasyhuran dirinya, untuk popularitas dirinya, supaya dia dihormati, disanjung, dipuja. Ya. Dan dia di dunia sudah mendapatkan itu, ya, dipuja, dihormati, ya, disanjung, dikatakan sebagai orang yang baik, sebagai orang yang dermawan, orang yang banyak memberikan apa? Kontribusi dalam kemanusiaan dan sebagainya. Dan dia sudah menikmati itu dan dia di mana-mana dihargai, dihormati, disanjung, diperlakukan sebagai orang yang hebat, orang yang sukses, orang yang baik, orang yang tenar, orang yang tokoh yang sukses. Jadi dia berjuang sebenarnya bekerja untuk siapa? Untuk dirinya sendiri, untuk mengikuti hawa nafsunya. Dia tidak beriman kepada Allah. Ya. Kalau orang beriman kepada Allah sungguh-sungguh, maka dia ya, menyerahkan hidupnya itu untuk Allah. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya. Ya. Jadi segala hidupku, ya, segala sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Ya. Dan aku tidak mensyukuri Allah, ya, sedikit pun, dan demikianlah aku diperintahkan untuk menjadi seorang muslim. Seorang muslim. Orang yang muslim, beriman, sungguh-sungguh pada Allah, itu adalah orang yang memang berusaha untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah. Jadi, nah bagi orang-orang yang tidak beriman, ya, dia mati dalam kondisi tidak beriman kepada Allah, tidak menjadi mukmin, tidak menjadi muslim, maka dia sangat rugi. Kenapa? Karena semua amal kebaikan dia, ya, semua perbuatan-perbuatan hidup di dunia dari kecil, ya, sampai pemuda dewasa, sampai dia tua, semuanya bertahun-tahun siang malam itu tidak ada gunanya sama sekali. Kenapa? Karena kalau dia ingkar kepada Allah, kalau dia musyrik kepada Allah, maka semuanya tidak dinilai oleh Allah. Tidak ada harganya di sisi Allah. Maka semuanya musnah, maka itulah ya menjadikan dia itu rugi sekali. Sangat rugi sekali. Sangat rugi sekali. Inilah. Maka ini adalah peringatan keras bagi kita semuanya. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi di akhirat nanti. Ya. Yang paling pokok, yang paling penting adalah kita sekarang ini berusaha untuk menyelamatkan diri kita masing-masing di akhirat nanti. Kita evaluasi lagi ya. Ya, kita muhasabah ya, melakukan evaluasi terhadap diri kita. Apakah hidup kita ini selama ini benar atau tidak menurut Allah? Hidup apakah pola hidup kita, jalan hidup kita ini benar menurut Islam atau tidak? Ya. Menurut apa yang disunahkan Rasulullah atau tidak? Sesuai enggak, cocok enggak sesuai dengan yang disunahkan oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh Rasulullah atau tidak? Bagaimana caranya? Kita harus pelajari. Pelajari sudut pandang Allah. Dari mana? Dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah sudut pandang Allah. Ya. Sudut pandang Allah. Maka kita pelajari Al-Quran supaya kita tahu sudut pandang Allah. Ya. Sungguh-sungguh. Kemudian kita pelajarin sunnah Nabi, sirah nabawiyah. Hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Ya. Riwayat Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, An-Nasai, ya. Abu Dawud, Imam Ahmad, Al-Baihaqi, ya. Abu Daud, ya. Tadi. Ibnu Majah dan sebagainya yang sahih. Kita pelajari dan kemudian kita bandingkan dengan hidup kita, jalan hidup yang kita lalui sekarang ini. Ya. Ini ya, jadi biar kita jangan sampai kita menyangka bahwa kita benar, berada di jalan benar, sementara menurut Allah, menurut kacamata Rasulullah, kita itu sebenarnya menyimpang jauh. Jangan sampai kita merasa benar padahal kita sebenarnya masuk dalam hizbus syaitan, yaitu golongan syaitan. Ya, kenapa? Karena kita berada di dalam cengkeraman tipu daya syaitan. Nah, ini jangan sampai. Nah, itulah makanya penting sekali kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi. Kita jadikan Al-Quran dan sunnah Nabi sebagai undang-undang dasar kehidupan kita. Walaupun dunia menolak, walaupun sekarang kita di era zaman Mulkan Jabarian. Mulkan Jabarian itu adalah masa kediktatoran, di mana Al-Quran dan sunnah Nabi tidak dijadikan undang-undang dasar dalam bernegara, dalam pemerintahan. Tetapi kita sebagai individu, ya, kita sebagai individu, kita bisa tetap menjalankan Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai undang-undang dasar kita. Tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Ya kan? Yang penting kita tegakkan Islam dalam diri kita, kita menjadi muslim yang benar, menjadi mukmin yang benar, kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang lain, masyarakat itu menentang kita, membenci kita atau mencela kita. Biarkan. Yang penting kita selamatkan diri kita ya dari api neraka, kita jangan sampai menjadi orang merugi di akhirat nanti, ya. Jangan sampai kita nanti dibenamkan oleh Allah dalam api neraka. Ya. Ya. Nah, inilah makanya penting sekali kita kembali kepada Islam, kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi. Ya, kita pelajari dan kemudian kita pahami dan kemudian kita laksanakan, amalkan langsung. Ya, tidak perlu menunggu-nunggu. Tidak perlu menunggu-nunggu, tidak perlu hanya sekedar kajian, tidak perlu hanya sekedar taklim. Tapi yang paling penting adalah amal, amal, amal. Inilah ya, kita tetapi, walaupun resiko daripada kita sungguh-sungguh itu dalam beramal itu adalah kita banyak hidup kita akan menjadi susah atau menjadi repot atau capek, lelah dan sebagainya. Enggak apa-apa ya, kita nikmatin kelelahan itu ya, kesusahan itu ya di dunia ini. Kenapa? Karena ya memang perjuangan hidup cuma sebentar di dunia ini, ya kan? Dan reward daripada perjuangan yang cuma sebentar di dunia ini, cuma beberapa tahun ini, itu adalah surga seluas langit dan bumi selama-lamanya. Ya. Ya, tidak ada yang lebih baik daripada itu, ya. Ya, perjuangan cuma sebentar, cuma beberapa tahun, ya kan? Siang malam kita berusaha untuk komitmen iltizam, ya. Komitmen dengan Islam, ya, dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya kan. Kemudian, insya Allah sampai kapan? Ya, sampai kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian setelah itu kita akan mendapatkan, insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, ampunannya, dan kemudian kita insya Allah akan mendapatkan reward, ya, nikmat kubur dan surga sebelah selangit dan bumi sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dan juga disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan kita percaya kepada janji Allah, janji Rasulullah SAW. Nah, insya Allah, saudara yang budiman dan cerdas, insya Allah kita lanjutkan lagi dalam presentasi berikutnya. Mohon maaf kalau ada kekhalafan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.